Hilang apa yang ku selalu mimpi. Buka mata si gelap belum pagi, belum pagi. Malam masih muda, asal kau tunggu macam tak buat aku. Masih masa nak fikir tentang cinta. Ya yeah, aku sakit, aku healing sampai pagi tak balik. Oh no, tak boleh. Hatiku dah parah, kau tak boleh nak tarik. Aku nak rasa sampai sampai gila. Pada malam ku sedih, pada malam ku nari sampai okey. Like oh oh oh oh oh, tak boleh control. Oh oh oh oh, aku nari go oh oh oh oh. Pada malam ku sedih, pada malam ku nari sampai okey. Jangan beri harapan sia-sia.